Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin. Allahumma amin. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهاب يا غني الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah hari Selasa yang berkah ini Allah kumpulkan kita luar biasa mudah-mudahan Allah selalu menaungi kita dengan cinta kasihnya, merahmati kita dengan rahmat cintanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu meliputi kita dengan ampunannya serta kasih sayangnya, agar kita dikelompokkan, digolongkan, dimasukkan sebagai hamba-hambanya Allah yang dicintainya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Wa mujibus sa'ilin. Alhamdulillah, hari demi hari kita hadir di tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang baik. Ya. Karena jadi orang baik itu mahal. Ya. Orang baik itu semakin hari semakin langka. Makanya orang baik itu harus datangnya dari orang yang selalu duduk di tempat yang baik. Jangan sampai kita menemukan ada orang baik, gak pernah ngaji tapi baik. Jarang ngaji, jarang dengerin ceramah tapi baik. Jarang dapat ilmu tapi baik. Akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, Masya Allah. Dan kita enggak jarang menemukan orang-orang yang seperti itu. Hatinya luar biasa, bersih, sofi, enggak kelihatan ada bughudnya, enggak kelihatan ada bencinya, enggak kelihatan ada dengkinya, enggak kelihatan kayaknya kelihatan orang tuh kesel aja, benci aja, musuh aja, enggak. Kelihatannya bersih hatinya. Orang itu jarang ngomongin orang. Harusnya yang begitu tuh yang sering duduk di tempat yang begini. Orang yang begitu ada, beruntunglah mereka. Jarang dengar kaujian, jarang dengar tausiah, jarang hadir di majelis ilmu, Allah masih ketuk hatinya untuk menjadi orang baik. Lalu gimana dengan kita? Ketukan Allah selalu datang untuk kita. Kita yang duduk di majelis ilmu tuh diketuk terus sama Allah, disadarin terus sama Allah. Allah nyadarin kita dengan apa? Dengan kaki kita yang melangkah ke sini. Allah nyadarin kita bahwa betapa berharganya menjadi orang baik dan orang pilihan. Di antara yang sekian banyak hamba-hambanya Allah yang dipilih sekian. Allah ingin nyadarin kita betapa pentingnya. Sekarang tinggal kita mau bersimpuh apa enggak, mau mohon atau enggak, mau mengharap atau enggak, mau berubah atau enggak. Maka kalau di luar sana ada orang jarang dengar tausiah, jarang dengar ngaji, tapi hatinya bersih, kitanya dia bisa hukumin nanti dia bersih. Lantaran polosnya, baiknya, budi pekertinya, tingkah lakunya. Lalu gimana dengan kita yang mestinya duduk di sini terus? Duduk di majelis ilmu, dengerin kebaikan, dengerin tausiah, dengerin manfaat, melindungi diri dengan sebegenap hiruk pikuk dunia, tapi kita malah duduknya di sini mendapatkan keberkahan dan mencari ridha Allah. Mestinya orang-orang yang duduk di tempat semacam ini, mereka harus seperti mereka orang yang mungkin di luar sana tidak pernah mendengar kebaikan, tapi dia dipilih sama Allah menjadi orang baik. Harusnya pilihan itu jatuhnya sama kita insya Allah. Nah, makanya minta sama Allah, ija'alna min ahlil khair. Nah, kita minta dimasukin kelompok orang-orang yang baik, orang-orang baik. Orang-orang yang baik itu enggak sanggup nyakitin orang. Orang baik itu enggak sanggup ngambil haknya orang. Orang baik itu enggak sanggup nyakitin orang dengan lisannya, dengan mulutnya, dengan tangannya, enggak sanggup. Orang baik enggak sanggup ngelakuin itu semua, maka kita penting, harus, kudu, kalau bahasa orang Betawi bilang, jadi orang baik. Terutama orang yang sering duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim. Kita minta sama Allah, ij'alna min ahlil khair ya Allah. Kelompokkan kami bersama golongan orang-orang yang baik. Orang-orang yang khair, orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang Allah SWT teruntukkan untuk mereka segenap limpahan rahmat kasih sayangnya yang Allah berikan kepada mereka orang-orang soleh. Mudah-mudahan dari baiknya kita, kita insya Allah dimasukin menjadi mereka. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ingat, orang baik juga yang senang nolong orang. Enggak sanggup nyakitin, tapi juga senang nolongin. Pernah enggak kita ketemu orang sampai saking baik nih kita bilang, ya Allah nih orang baik banget sampai kayak malaikat. Baik benar, kenal belum mungkin, tapi toto kita ditolongin sama dia. Kita mungkin enggak banyak dekat sama dia, enggak banyak komunikasi, tapi di saat kita lagi punya masalah, dia nolongin kita, malah lebih daripada orang yang dekat sama kita. Gimana rasa kita kalau ketemu orang-orang yang begitu? Berhati malaikat kalau bahasanya kita orang bilang. Baik, nolonginnya tangannya ringan, langkahnya ringan. Udah gitu gak diungkit-ungkit lagi, udah kayak gak pernah nolongin. Enak aja jadi orang yang kayak gitu. Daripada orang nolonginnya susah, ya Allah paling sekali dua kali. Itu juga sampai ngotot-ngotot kita mintanya tolongin dong, tolongin dong, tolongin dong. Lagi minta tolongnya kita pegel. Kita minta tolong, minta-minta sama dia tuh, kita pegel. Nih orang susah banget dimintain tolongnya gitu. Di akhir dia pakai bangkel. Biasanya itu gimana itu kalau kita begitu? Besok-besok ogah gue minta tolong lagi sama lu. Kenapa? Soalnya nolonginnya udah susah setengah mati. Pakai begitu nolongin udah kayak yang nolonginnya sampai kayak apa tahu. Orang-orang yang kayak gitu enak gak? Gak enak, jangan jadi mereka. Ada orang minta tolong, bisa lakuin, jangan persulit. Itu ciri-ciri orang baik begitu. Nabi Muhammad kalau nolongin orang tuh gak pandang bulu siapa dia. Kalau bisa ditolongin, dibantuin. Gak milih-milih untuk siapa yang harus ditolong. Justru yang paling susah, yang paling cepat ditolong. Itu Nabi SAW. Orang baik begitu, kita juga. Jadi orang baik senang nolong, senang ngebantu, senang ngebagi. Apapun yang kita punya kelebihannya, di situ kita punya perannya, bantuin, tolongin. Dokter punya profesi, nolongin orang untuk sisi sakit, penyakit, obat-obatan. Tolongin kalau ada dokter di sini. Oh saya bukan dokter, saya tukang masak doang. Nah kalau tukang masak semua nih. Saya tukang masak doang, maksudnya, wah ada temen. Lagi mau bikin acara, mau bantuin gak? Mau dibantuin apa? Mau dimasakin apa? Ya Allah, enak punya teman kayak gitu. Jangan mau dibantuin apa, mau dimasakin apa, bayarnya segini aja. Mintain tolong, bayarnya segini aja gitu ya. Nolongin, ya Allah kirain mau nolongin beneran. Ujung-ujungnya ada embel-embelnya gitu. Hitung-hitungan lain, nolongin lain. Ada gak suka ketemu orang? Ini harganya sekian, kita kasih sama itu dos itu doang. Ini reken nolong. Reken nolong bahasanya. Ini nolongin doang nih, nolongin gitu. Itu udah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kamu memang dikasih kemudahan sama Allah untuk nolong, bahkan tanpa kamu mengharapkan imbalan apapun, maka itu jauh lebih baik lagi. Insya Allah tuh besar hati kayak gitu Allah anugerahkan sama kita semua. Insya Allah amin ya Rabbal Alamin yang mujib ini. Yuk kita lanjut kajian kita Mukasyafatul Qulub, masih di bab rahim ya, masih bab kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim, kita awali dengan doa taklim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiqa'a mardatih wa gurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil agima birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Radiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril umma ajma'in. Kenapa ada suara anak bayi? Oh, ya. Hikayah. Marra 'abidun min bani Israil 'ala kathib min raman. Wa qad asabat bani Israil majaa'a 'azima. Fatamanna fi nafsihi anna hadha law kana daqiqan la yashba' bihi bani Israil. Fa awha Allahu ila nabi min bani Israil an qul li fulan inna Allah ta'ala qad awjaba laka min al-ajri ma law kana daqiqan. Wa asba'ta bihi an-nas. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel suatu ketika sedang berjalan melewati tumpukan pasir, ada pasir tumpukan. Kemudian saat itu keadaannya di Bani Israel lagi ngalamin dilanda kelaparan yang memuncak. Orang-orang lagi kesulitan di sana. Lagi krisis lah kalau bahasanya kita bilang, wah makanan tuh susah didapat. Orang-orang pada kelaparan di sana. Majalimah dibilang. Orang-orang pada kelaparan di sana. Lalu kemudian si pemuda ahli ibadah ini yang lewat, di hatinya terbesit. Seandainya tumpukan-tumpukan pasir ini itu tepung, tepung ya, maka saya bakal kasih kenyang perutnya orang-orang yang lapar nih dari orang-orang yang ada di kampung saya. Andai itu gundukan pasir itu katanya tepung. Di hatinya dia terbesit dari rahmatnya, dia bukan cuma mikirin perutnya nih. Orang baik itu begitu, enggak cuma mikirin dirinya tapi dia justru mikirin orang lain. Bisa jadi barangkali dia juga lagi kelaparan saat itu. Orang dari kisah ini bisa kita petik saat itu di kotanya atau di tempatnya ashabat min Bani Israel majalimah. Kala itu Bani Israel lagi dilanda kelaparan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Tapi ini orang lewat, dia ingat sama apa? Dia ingat sama orang lain. Bahkan dia berandai, andai itu gundukan pasir, kata dia, itu jadi tepung. Kalau entuk gundukan pasir tepung, saya bakal bagiin semua perut-perut yang lapar biar bisa makan. Hatinya besar, niatnya besar. Saya bakal kasih kenyang untuk semuanya. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi yang ada di zaman itu. Maka Allah berkata kepada nabi itu, hei, katakan kepada hambaku fulan, apa yang telah diniatkan sudah disampaikan kepada Allah. Dan Allah mencatat baginya pahala seperti memberi makan kenyang perutnya orang-orang Bani Israel yang lagi kelaparan saat itu. Dia dicatat pahala seperti orang yang menginfakkan itu gundukan-gundukan pasir. Arab atau di daerah-daerah sana itu kan yang mungkin pernah ke Middle East, pernah ke Arab tahu sendiri pasirnya kayak apa. Ada gak yang bisa ngitung? Ada yang bisa ngitung, banyak jumlahnya. Allah bilang, sebanyak bilangan gundukan-gundukan pasir yang ada di wilayah itu, maka baginya pahala seperti dia sedekah tepung sebanyak itu. Dari besarnya hati. Itu namanya izar, kalau bahasa Arab tuh. Namanya peduli sama orang saat dirinya sendiri mungkin butuh. Butuh. Kita belajar dari yang kecil-kecil aja. Izar tuh penting, mengutamakan, mendahulukan orang lain sebelum dirinya. Di kalangan kita hal-hal kecil, datang ke pengajian, dibagiin makanan. Keluar nih kopi jahe. Ya. Ente ngambil buat ente apa ngambilin buat teman? Ngambil buat ente apa ngambil buat teman? Kadang-kadang kita enggak sadar. Padahal saat kita yang minum, boleh jadi ngambil buat diri sendiri, itu dibagiin, boleh jadi buat ngambil buat diri sendiri. Tapi saat kita nengok teman kita belum dapat, di sini muncul. Di mana kepedulianmu? Mau kasih teman duluan, apa mau ente minum sendiri? Atau ente cuma teriak ini temenannya belum? Nah, tapi entenya gak mau bagi, beda tuh itar. Ente punya kesempatan padahal dapat pahala di situ. Datang sama-sama bareng, dikasih nasi bungkus, beseklah hasil kalau orang pengajiannya Ente nerima, temen ente, ente lihat belum? Kasih enggak? Niat enggak? Niat enggak gitu bahasanya. Itu gitu, itu penting. Itu izar. Ente enggak sadar. Hal kecil tapi di situ ada pahalanya besar. Allah sampai subhanahu wa ta'ala nyebut di Al-Qur'an wa yuthiruna ala anfusihim, muji salah seorang sahabat yang punya jiwa izar ini, peduli dengan orang lain sebelum memperdulikan dirinya sendiri. Itu Allah subhanahu wa ta'ala puji. Mereka golongan orang-orang yang yuthiruna ala anfusim, peduli sama orang lain, walau kana bihim khasasah. Padahal sahabat-sahabat Nabi itu, mereka sendiri itu orang-orang susah, orang-orang butuh, tapi mereka lebih memperdulikan orang lain daripada diri mereka sendiri. Ini itu tanda sayang, izar. Hujan? Hah? Ya Allah, time. Begitu. Panas lagi, hair insyaallah. Jadi gitu, itu izar. Peduli sama orang lain sebelum dia peduli sama dirinya sendiri. Itu penting dalam berhubungan muamalah sama orang lain. Itu nilai plus kita. Kalau kita punya sifat memperdulikan orang lain, ada sebagian orang anggap bodoh. Orang tuh nyelamatin diri dulu. Ada satu di dalam agama itsar enggak diperbolehkan, enggak dianjurkan. Tidak sampai ke derajat haram tapi tidak dianjurkan. Kapan itu? Mendahulukan orang dari sisi meraih pahala. Salat berjamaah. Ente udah di barisan depan. Pas nengok ada temennya ente. Sini duluan, duluan. Ente di mana? Ane di kedua, ente di depan. Nah ini majdub. Tuh, ini salah konsep. Itu enggak boleh terjadi dalam itsar. Ya. Duduk di depan majelis. Toto ngelihat ada temannya. Sini duduk. Ente duduk di sini, ane pindah. Jangan. Duduk. Sabiguna sabiguna laikal mugarrabun. Kayak gitu. Kalau dari sisi agama, ibadah, enggak boleh itsar sama orang. Jadi kalau dari sisi ibadah boleh ini sudah belaga ada tambang belaga bodoh gitu ya. Boleh, itu dianjurin kalau di sisi ibadah. Sedekah, jangan, ente aja deh, ente aja. Siapa nih mau bayarin, aneh apa ente? Bebas. Itu bukan itsar namanya, itu pelit. Ya. Itar penting. Nah ini kita belajar dari Bani Israel yang dia ngeraih pahala hanya karena timbul rasa peduli dalam hatinya. Pada nasibnya orang-orang yang kala itu sedang kelaparan. Sampai walidhalik, katanya demikian itu, Nabi SAW bersabda, niyatul mu'min khairu min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih utama, lebih baik daripada amal perbuatannya. Karena ada orang yang beramal kebaikan, tapi ternyata amalnya rusak karena hati yang tidak baik. Karena niat yang enggak baik. Tapi orang ada yang tidak sampai mengamalkan suatu perbuatan, tapi dicatat oleh Allah seperti orang yang beramal, hanya lantaran niatnya yang baik. Jadi kalau kita belum di tarafnya bisa nolongin, niat dulu mau nolongin orang. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi bilang, saya dulu waktu kecil dipupuk sama ibu saya, dididik untuk punya niat. Saat saya mau keluar rumah, sebelum keluar rumah saya udah dididik untuk niat. Diajarin niat. Nah, ibu-ibu pernah gak nih ngajarin begini sama anak-anaknya? Niat. Ngajarin berniat. Saat mau keluar, nah, kata umi-nya Habib Ali bilang, kalau nanti kamu di jalan ketemu Syaiban, orang tua, dan dia kesulitan, bantu dia. Iya, Mi. Kesan, kelihatannya pesan moral, tapi tanpa disadarin, di situ terselip niat. Kalau ketemu orang tua, kamu lihat dia kesulitan, bantuin. Iya. Atau uminya bilang, kalau ente di jalan ngelihat orang kesusahan, keberatan bawa barang, katanya uminya bilang, tolongin. Iya mi, dia bilang. Kalau kamu di jalan ketemu penghalang jalan, ya maksudnya ada batu atau ada kayu, ada apa, kamu bisa angkat, bisa singkirin, singkirin. Terus dipupuk, ditanam. Ada orang di situ yang sedang meminta-minta dan kau punya limpah, ada kelebihan rezeki, punya rezeki, kasih. Itu sebelum keluar rumah, kata Habib Ali. Umi saya setiap hari ngedikte saya begitu, ngajarin. Sehingga niat itu tertanam dengan sendirinya sampai kalau saya mau keluar rumah itu udah terprogram di dalam memori saya. Kalau ketemu orang tua, saya tolongin. Kalau saya, padahal keluar belum tentu yang dipesenin tadi ketemu semua. Barangkali dia keluar, nih keluar, nggak ketemu orang tua, nggak ketemu orang kesusahan, nggak ketemu penghalang jalan, nggak ketemu hal-hal yang kayak gitu, nggak ketemu orang susah yang harus disedekahin, tapi dia udah ngantongin pahala itu semua. Itu niat, itu pentingnya niat. Nah makanya ini Sahibul Hadroh bilang kan, man ata galsid ilal hadroh nala maqsudah bi'aunillah. Man ata galsid, galsid itu apa? Niat. Punya maksud, tapi maksudnya tekad, niat yang kuat mau datang hadroh. Nala maqsudah bi'aunillah, dia dapat apa yang dia tekatin, apa yang dia maksudin, apa yang dia niatin dan hajatin dengan pertolongan Allah. Bi'aunillah. Jadi penting tuh niat. Dari sekarang kita belajar, ternyata nolongin orang, bantuin orang, apalagi itu mungkin bisa kita lakuin, besar-besar banget pahalanya. Tapi kalau seandainya kita belum di tarafnya bisa menolong, atau belum diberi peluang untuk nolongin orang, niat selalu mau tolongin orang. Hukiyah anna Isa alaihi salam kharaja yauman falagiya iblis wa biyadihi asal wa fil ukhra ramad faqala ma taf'al ya aduwallah bihadzal asal wal ramad qala ammal asal faaj'alhu ala syafa'al mughtabin hatta yablughu miha wa ammar rimad fa'adahu ala wajhil yatama hatta yabghidhum nas wa qala sallallahu alaihi wasallam anna al yatim idza duriba ihtazzal 'arsyur rahman libukaihi فيقول الله عز وجل يا ملائكتي من أبكى هذا الصبي الذي غيبت أباه في التراب وقال صلى الله عليه وسلم من آوى يتيما إلى طعامه وشرابه أوجب الله له الجنة. نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام dikisahkan katanya pernah satu ketika keluar diketemu sama iblis, keluar ketemu sama iblis. Para nabi bisa ngelihat iblis, bisa tahu iblis. Ulama-ulama min ahlillah al-kasyaf bisa ngelihat iblis. Kita aja manusia biasa bisa lihat genderuwo. Bisa lihat kuntilanak. Jadi nanti jangan bingung kalau dengar cerita Nabi Isa ketemu iblis, aulia ketemu iblis, jangan bingung. Mata kita aja masih bisa diliatin pocong. Nah, jadi jangan bingung. Kalau ngelihat gimana tuh ketemu iblis? Ketemu iblis papasan. Kayak ketemu manusia aja. Nabi Isa papasan lihat iblis, kata dia bilang, dan di tangan iblis kala itu iblis lagi megang madu, yang satunya lagi iblis megang abu. Tangannya satu megang madu, yang satu megang madu. Ditanya sama Nabi Allah Isa, "Mau ente apain ini madu sama abu? Wahai musuhnya Allah." Maka dijawab oleh iblis, kalau madu ini bakal saya letakin pada bibirnya orang-orang yang lagi ghibah. Orang yang lagi ngomongin orang, dicolekin sama iblis, di mulutnya dikasih madu. Sehingga dia ngerasain nikmat aja kalau lagi ngomongin orang, sampai gak mau udah-udah. Dia berasa enak, siapa yang bikin enak? Iblis. Lagi ngomongin orang tuh, lagi khusyuk ngomongin orang tuh, dikasih madu sama iblis. Jadi dia berasa manis saja. Coba ente bedain lagi riba sama lagi ngaji Quran, enakan mana? Tedepoin aja. Kalau ngaji aus Ustazah gitu. Aus, pegel, ngantuk. Emang itu punya setan punya kerjaan. Tapi kalau ngomongin orang semangat bener, lagi ngantuk, lagi tiduran, denger ada yang lagi ngomongin orang bangun. Dia bangun, dia nyamper, ada gosip apa, ada kabar apa, subhanallah ya. Lagi sakit aja bisa seger gara-gara gosip. Itu siapa punya kerjaan? Iblis. Setan punya kerjaan, mulutnya orang-orang yang ghibah ditaruhin madu. Tapi lalu tangan yang satu, abu untuk apa? Ditanya oleh Nabi Isa, maka dijawab, ini madu saya lempar, ini abu saya lempar ke wajahnya orang anak-anak yatim. Sehingga orang yang lihat mukanya mereka enggak demen aja. Benci, enggak suka. Belum lagi diuji dengan karakternya yang bertingkah. Kadang anak yatim lebih susah diatur daripada anak-anak pada umumnya. Itu kalau dari psikologinya kenapa terjadi seperti itu, karena anak itu memang kekurangan didikan. Dia kurang terarah, tidak ada pembimbingnya yang sempurna. Peran kedua orang tua hilang di sana. Jadi maklum aja, di situ ujiannya kita saat menghadapi anak-anak yatim yang bermasalah. Dan ternyata iblis juga sengaja-ngaja meletakkan abu di wajahnya mereka. Dibikin orang yang lihat enggak senang. Yubghidhunnas. Orang-orang pada enggak senang. Ngelihat dia enggak demen aja bawaannya. Kesian, tapi kesiannya sebatas kesian aja. Tapi bawaannya enggak demen. Padahal ya, Ubabah Habib Umar itu di rumahnya kalau enggak ada yatim nyariin yatim. Sampai yatim ditaruh di rumahnya, berapa banyak yatim-yatim dari Indonesia yang tinggal di rumahnya Habib lantaran mereka mencari yatim. Untuk naruh yatim di rumahnya, mau ngambil berkahnya anak-anak yatim. Mau disayangin dengan kasih sayang. Subhanallah, ada satu anak Palembang yang berapa lama tinggal di rumah Habib itu udah kayak anaknya Habib sama Hubaba. Anak yatim. Diperlakukan bukan kayak orang berbatas, tapi diperlakukan layaknya anak. Ini yang penting. Ada orang merasa peduli kepada yatim, labas peduli, tapi pedulinya sebatas berbagi. Bagus itu. Tapi ikatan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana wa kafilul yatim. Kafalah itu menjamin. Berarti yang menghidupkan yatim. Yang memberikan jalan kehidupan untuk yatim. Kafalatu yatim. Dia yang ngasih jaminan untuk anak yatim. Anak jamin makannya, anak jamin sekolahnya, anak jamin kehidupannya misalnya. Apa aja kebutuhan si yatim ini. Oh, apalagi sampai ditarik ke rumahnya. Ya semua dijamin. Pakaiannya, kebutuhan lainnya dan sebagainya. Subhanallah, itu sayang yang semestinya. Nah, kita juga kalau ngelihat anak yatim, setan bikinnya kita enggak demen. Nah, lihat dia dengan pandangan rahmat, anggap dia seperti anak kita sendiri. Penuh cinta, penuh sayang. Karena lihat nih iblis punya kerjaan, hatta yubghidhun nas, biar orang benci sama dia, enggak demen sama dia, enggak peduli sama dia. Orang ada maknya. Anak siapa nih, maknya mana? Makanya subhanallah ya, dikisahin, ada orang di dalam bis, ceritanya bis ini nempuh perjalanan, katakanlah keluar kota, malam, bis malam. Sepanjang malam itu ada penumpang, ibu dan anak-anaknya sepanjang malam nangis-nangis. Gak berhenti. Nangis, dirayu sama ibunya gak mempan. Disuruh berhenti, diam ngomong gak mempan. Orang-orang di bis sudah mulai gelisah. Dia mau tidur gak bisa. Dia mau ngapa-ngapain gak bisa gitu ya. Sampai akhirnya salah seorang dari mereka, bu anaknya gak ditidurin. Gak dibujukin. Itu kenapa nangis mulu? Ada orang nih gak kuat deh akhirnya ngomong gitu ya. Ada orang yang jutek di depan sana. Yang ngomongin itu ibu punya anak gak bisa diurusin apa. Ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, ganggu orang aja. Ya gitu ya. Nah ini ada orang baik deh nanya dulu, Bu itu anaknya kenapa? Apa ada yang bisa rasain sakit atau gimana kok dari tadi nangis gak berhenti-berhenti? Dijawab sama ibunya, ini dari tadi juga lagi saya bujuk buat berhenti nangis. Tapi dia gak mau berhenti nangis soalnya kangen sama bapaknya. Bapaknya baru 2 hari yang lalu meninggal. Itu sebis isinya dari yang tadinya gedek diem semua. Merasa iba, merasa kasihan. Nah terkadang dalam hidup kita tuh gak disuruh nunggu untuk orang tuh tahu dulu masalah orang. Paling tidak kitanya dari awal udah punya ini loh, ngelihat orang anak kecil nangis jangan langsung dihujat. Nih anak-anak siapa sih? Gak demen bener nangis-nangis mulu. Gak tanya kenapa nangis, ada apa, apa yang dirasa, atau apa yang dirasa, apa sakitin sama dia, atau apa. Itu penting, perasaan kita harus punya ikatan. Padahal kita gak tahu dia yatim, apalagi kalau kita tahu dia yatim. Anak yang kita gak tahu dia yatim aja kita gak boleh serta-merta ngomelin dia, serta-merta gak demen sama dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya kalau kangen sama surga, anak kecil tuh anak bayi diciumin teman-teman. Katanya anak bayi itu baunya surga. Raihatul jannah fihim katanya. Wanginya surga ada di badan mereka. Anak-anak kecil baru tumbuh belajar, apalagi anak-anak belum umur 7 tahun. Jangan diomelin. Ini anak berantem, mak ikut-ikutan omelin. Dan gitu rahmat bu, anak orang anak ibu juga. Ya ngelihat anak orang anak kita juga, apalagi anak yatim. Anak yatim mutlak. Kita anggap layaknya anak kita. Yang bisa kita lakuin buat mereka, kita lakuin buat mereka. Ini Nabi SAW bersabda, Annal yatim idha durib ihtazza arsyur rahmanu libukaih. Katanya Nabi SAW, barang siapa? Ya, sesungguhnya bila seorang anak yatim dipukul, ini hati-hati, anak yatim dipukul, ihtazza arsyur rahman, arsy Allah berguncang. Arsy Allah berguncang karena menangisi anak yatim tadi. Lalu kemudian Allah bertanya, Allah berfirman kepada para malaikatnya, hei para malaikatku, siapa yang bikin anak ini nangis? Siapa yang buat anak ini nangis? Siapa yang sanggup bikin anak ini nangis? Sementara ayahnya ditumpuk oleh tanah. Ayahnya berada di dalam tanah. Bapaknya gak ada. Masa ada orang sanggup memukul dia? Tegur sama Allah, siapa mereka? Arsy Allah berguncang. Artinya ada sesuatu di arsy Allah yang terjadi jika ada anak yatim yang disakiti di sini. Dipukul apalagi, na'udzubillah. Ya, ibu juga, jika di sini ada orang tua yang kebetulan anaknya sendiri, ibu yang lahirin sendiri, kebetulan dia gak punya bapak, ayahnya meninggal. Yang sabar. Ngurusinnya yang sabar. Pahala ibu besar. Kalau orang nak di dalam Isra Mi'raj kita dengar kisah ya, ada orang ngeduluin masuk surga, seorang perempuan, wanita ngeduluin masuk surga di antara semua orang yang ada. Alasannya apa? Karena dia ngurusin anak yatim. Gimana dengan ibu kandungnya si yatim? Kalau ngurusin anaknya dengan benar, ngejagain anaknya dengan benar, nyayangin anaknya dengan benar, oh, pahala itu ladang amal di situ. Ya kalau orang lain aja dibutuhkan, diminta untuk cinta, apalagi ibu kandungnya. Ibu kandungnya harus lebih cinta, harus lebih sayang. Kenapa? Karena dia butuh kasih sayang sebetulnya dari dua. Karena yang satu hilang, maka ibu harus ngasih kasih sayang yang double untuk dia. Kalau ibu kasih porsinya cukup, dia gak bakal jadi anak yang bandel di luar. Dia bakal jadi anak yang merasa cukup. Kenapa? Karena dia kayaknya disiramin cinta yang cukup sama orang tuanya. Gitu. Nah, itu penting. Kalau orang luar, kita mikirnya gitu aja. Orang luar diminta sayang sama yatim, apalagi ibu kandungnya. Jangan gak sabaran. jangan marah aja, jangan kesel aja. Di situ letak ladang amalmu. Memang ujiannya berat, tapi Allah menempatkanmu bukan di sembarang tempat kelak. Yang pasti surganya yang paling indah gitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man awa yatiman ila tu'ami wa syarabih, aujaballahu lahul jannah." Nabi SAW bersabda, kata Nabi, barang siapa yang ngelindungin anak yatim, ngejamin anak yatim, memelihara anak yatim soal makannya, soal minumnya, maka Allah akan mewajibkan baginya surga. Makan minumnya, lihat. Jadi ibu-ibu begitu, apalagi kalau bertetangga sama yatim, itu ladang amal. Di kampung ada yatim, oh itu ladang amal. Punya makanan lebih kirimin, ada makan masak hari ini lebih niatin, mau ngelebihin buat yatim, buat dia ngerasain yang enak dirasa di kita, kita rasain juga enak di dia. Ngerasain, tetangga apa yang bisa dibagi, bagi, yatim banyak, Masya Allah orang-orang yang kayak gitu butuh dibantu banyak. Apalagi kalau ibu sadar, oh ada tuh ustazah tetangga saya, coba ingat-ingat, pasti ada, gak mungkin gak ada. Oh ada tuh ustazah kerabat saya, ada tuh ustazah saya kenal, datengin, samperin, santunin, jangan nunggu Muharraman aja. Muharram hari yatim, iya tapi kita disuruh peduli sama yatim, tidak nunggu Muharram. Itu disuruh sadar sama dia setiap waktu. Adanya syariatul Muharram itu, Muharram itu diadain itu untuk kita meningkatkan daya sadar, biar kita sadar. Nyisihin satu waktu di mana kita peduli sama para yatim. Wa fi raudhatil ulama kana Ibrahim alaihi salam idza arada an yakul tu'aman mashal mail wal mailain yatlub man yakul ma'ah. Wa baka Ali karramallahu wajha yawman. فقيل ما يبكي قال لم يأتيني الضيف منذ سبعة أيام فأخاف أن يكون الله قد أهانني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعم جائعا يريد به وجه الله وجبت له الجنة ومن منع الطعام عن الجائع منع الله عنه فضله يوم القيامة وعذابه في النار. Ini dibilangin في روضة العلماء ya. Sebagian ulama, ini kebiasaannya ulama dalam kitab Raudhatul Ulama dikisahkan Nabi Ibrahim alaihi salam itu katanya kalau mau makan, mau dia mau makan, dia itu rela nempuh perjalanan mil au mailin, satu mil atau dua mil, jauh berarti kan nempuhnya ya, satu mil atau dua mil, untuk apa? Untuk mencari orang yang bisa makan bareng sama dia. Orang yang bisa makan sama dia, bareng sama dia. Artinya dia gak pernah rela dirinya makan sendiri. Ini ithar, peduli nih sama orang. Dicari orang yang bisa makan bareng sama dia. Kalau ada dari kita yang senengnya ngumpulin makanan buat diri sendiri, hati-hati. Itu benar, itu penyakit hati. Kita disuruh peduli, disuruh berbagi. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab yang lain, Imam Ghazali itu ngajarin kita kalau ketemu orang yang lagi nenteng makanan, kelihatannya tampangnya ketakutan, jangan mau terima makanan dari dia. Jangan, kata Imam Ghazali. Karena dia itu sebetulnya berat ngasih kita. Bahkan Imam Ghazali ngajarin, nanti lagi jalan, ada orang lagi makan, nawarin, makan yuk. Kata Imam Ghazali, kalau bisa ente gak makan. Kenapa? Takutnya dinawarin cuma basi-basi doang. Benar. Takutnya dinawarin basi-basi doang. Sangkingannya. Jaga aja diri kita. Karena nilai peduli itu penting. Beda orang yang punya sifat ithar sama yang gak punya sifat ithar itu beda. Orang yang punya sifat peduli, itu makanannya baru datang langsung, aneh punya makanan aja, biar kita makan rame-rame. Nah, ini lain, tampangnya antusiasnya sudah beda. Tapi kalau dari awal dia udah nenteng, pakai ditaruh dulu di sono. Ya, ditaruh dulu di mana. Tanya, itu apaan, beli apaan? Oh, itu tadi beli. Ada orang mulai nanya gitu, apa nak, kenapa mau jangan sama yang nawarin gitu, jangan makan, karena itu basa-basi. Karena kalau dia sejak awal memang ingin berbagi, nggak sempat ditaruh dulu bahasanya gitu, dia langsung ini beli makanan yang mau ambil ya, nah itu ithar kayak gitu, ambil nggak apa-apa. Tapi kalau orang lagi asik-asik makan sendiri, toto ente lewat nawarin, jangan dimakan. Jangan Ustaz, jangan kata Imam Ghazali, lewat ini makasih, makasih, udah cukup. Enggak masalah gitu. Itu, tuh. Ini Nabi Ibrahim, kata kalau mau makan aja, tingkat kepeduliannya, dari rahmat dan kasih sayangnya, dia sampai rela nyempuh perjalanan 1 mil sampai 2 mil, cuma nyari orang yang bisa makan namanya. Wabaka Ali karamallahu wajhahu yawman, kata Sayyidina Ali pernah satu ketika nangis. Pagilah orang-orang nanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa ente nangis? Apa yang bikin ente nangis? Apa jawabannya? Gala, lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyam. Saya nangis karena saya enggak kedatangan tamu di 7 hari. Enggak kedatangan tamu 7 hari, sedih. Sayyidina Ali, kita kedatangan tamu 3 hari berturut-turut, pegel. 3 hari berturut-turut tamu, pegel. Open house pegel gitu. Open house keroyokan soalnya. Tapi tamu, lihat pentingnya gathered daif. Pentingnya kedudukan seorang tamu. Datangnya tamu, kita bisa nyambut, bisa ngasih makan, bisa ngasih minum buat orang. Itu suatu kelebihan. Ibu-ibu yang pada punya rumah, rumahnya enak, makanannya banyak, jangan pernah rumah itu kelihatan terkunci aja. Sampai orang tuh mau datang aja repot bener. Orang soleh rumahnya maftuh. Kapan aja orang mau datang ibaratnya ahlan usahlan. Tamu tuh enak, dulu orang mau silaturahmi gak keradaan, nelpon dulu, nyurat dulu, apa chat dulu, enggak. Toto datang gak diduga-duga, seneng orang begitu, ya Allah orang tua dulu ya. Kalau kedatangan tamu orang silaturahmi gak kerepotan, pakai chat dulu, apa dulu, datang. Kali kamu tuh mau datangnya ke orang guru, mungkin barangkali nanya, takut mengganggu waktu istirahat, mantes. Kalau sesama kerabat, sama teman, saudara, ya nunggu, ah enggak ah, takut ngeganggu, takut ini. Akhirnya yang terjadi apa? Kamu kehilangan pahala silaturahmi. Dan yang nyedihin apa? Kamu tuh rumah kamu jadi enggak kedapatan berkah. Sayyidina Ali nangis 7 hari rumahnya enggak kedatangan tamu, gimana kita yang kadang-kadang 2 minggu, lagi nih corona kemarin. Corona, rumah orang pagernya sampai rapet, jangankan pintu, pagar digembok, takut corona masuk. Padahal ngaruhnya apa ya, gitu. Subhanallah, ditutup rapet, enggak dikasih. Hadza barokah, ente nolak barokah. Kita nolak barokah, udah berapa lama kita nolak barokah. Yang datang katanya tamu itu kalau datang, dia datengin kita rezeki, bawain kita barokah, pulang dia ngangkat dosa-dosa kita. Enak gak punya begitu, ya Allah? Orang soleh dulu tiap malam Jumat, hari Jumat, tamu gak putus setiap hari. Habib Umar tuh, orang soleh kan, iya dia wali ustazah. Iya, bingung gak kita aja, wali kayak gitu aja gak mikirin istirahat buat dirinya dia. Apalagi kita yang istirahat mulu. Siang nggak mau diganggu, katanya waktu tidur siang, malam udah waktu istirahat. Dulu orang mau bertamu ya, zamannya nggak ada gadget, nggak ada sosmed gitu, nggak ada tuh istilahnya begitu. Nenamu aja, kita kedatangan tamu jam 9, ya mau tidak mau. Kita terima, kita sambut, kita urusin, namanya tamu, masa diusir, kan gitu ya. Tapi kita nggak sadar. Menerima kedatangan mereka itu pahalanya besar. Orang soleh nangis karena tamu gak datang, karena tamu gak ada. Apa kata Sayyidina Ali? Jawabannya dia, saya takut, kata Sayyidina Ali, fa akhafu an yakuna Allah qad ahanani, aku takut Allah Subhanahu wa taala menghinakanku karena aku tidak menerima tamu. Padahal bukan dia yang agak buka pintu, tamunya enggak datang. Orang saleh sedih, kenapa nih aneh kok 7 hari tamu enggak datang? Kalau kita bilang kapan kosongnya? Kapan enggak ada tamunya gitu. Jangan, tamu tuh barokah. Mestinya apalagi orang Betawi, adatnya orang Betawi dari dulu ya, buka rumah Masya Allah. Kebiasaan biasanya habis Jumatan makan bersama. Habaib kita, syaraif kita begitu, habis Jumat makan bareng. Dan itu juga adat banyak para kiai-kiai yang bikin kebiasaan seperti itu. Makan bareng, duduk bareng, itu jangan hilang. Jangan dihilangin. Buka rumah, jangan takut corona, apalagi sekarang. Corona mau ente pintu dikunci sama gak dikunci, dia datang juga. Corona mirip sama jelangkung. Datangnya gak dipanggil, pulangnya juga gak diusir. Pulang sendiri, mau-maunya dia. Dia mau datang-datang, dia mau pulang, dia pulang. Ya, jadi jangan takut, buka pintunya, bismillah. Kalau ente bilang dalam hati yang datang itu barokah, maka enggak ada penyakit yang ikut. Benar. Eh kalau kamu dari awal udah ada orang datang, waduh. Tangannya dicuci enggak nih? Ya Allah, mau salaman mau apa? Ya. Katanya sih kita bilang corona jailangkung, kata jailangkung girang banget aneh datang ke sini. Orang yang takut ternyata. Gitu. Jangan. Corona datang girang, kata corona ini dia nih yang aneh cari-cari yang model begini katanya. Subhanallah ya, itu berkah. Sedih kita ngelihat. Biasanya adat kita lebaran itu adatnya tak apa? Waktunya kita bersilaturahmi. Waktunya kita bertatap wajah dengan kerabat, sahabat, apalagi saudara yang lama yang enggak pernah kita kumpul biasanya. Datang model begini. Kan kita lama enggak kumpul. Lama kita enggak silaturahmi. Udah kalau ibu udah pada kena, ditawakal sama Allah. Serahin sama Allah. Kalau bahasanya begitu, jangan lagi ditakutin soal penyakit. Silaturahmi harus kita pentingin di antara segala-galanya. Niatin dalam hati kita insyaallah sehat, insyaallah khair afiah. Tuh penting. Ya. Sayyidina Ali bilang, "Afa akhafu an yakuna Allah qad ahanani." Saya takut Allah itu menghinakan saya karena enggak adanya tamu yang datang ke rumah saya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man at'ama ja'ian. Nabi SAW bersabda katanya, barang siapa orang yang memberi makan orang yang lapar. Ada niat orang datang lapar. Niatnya apa? Yuridu bihi wajhallah. Niatnya dia hanya mengharap ridha Allah. Maka wajiblah baginya surga. Niatnya cuma Allah, gak ada niat yang lain. Dia ngundang makan orang, ngasih makan orang, niatnya karena Allah. Dia buka pintu rumahnya buat ngasih makan orang, niatnya karena Allah. Wa mamuni at'amanil ya'i. Barang siapa orang yang menahan makanan dari orang yang lapar. Auzubillah. Ada orang lapar, ditahan-tahan makan, gak dikeluarin. Jangan dia. Udah tahu ini orang lapar. Kita bisa ngasih makan dia yang lapar, tapi kita tahan. Barang siapa orang yang menahan makanan dari orang-orang yang lapar, maka Allah akan menghalanginya. Muni Allah anhu fadluh. Allah akan menghalanginya apa? Keberkahannya Allah, kebaikannya Allah, anugerahnya Allah. Kapan? Dihalangi oleh Allah kapan? Besok di hari kiamat. Hari kiamat di saat Allah membagikan anugerahnya untuk hamba-hambanya yang dermawan, dia karena nahan orang yang lapar buat kagak makan, dia yang terhalangi Allah di hari kiamat dari pemberian anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma itu, dan baginya siksa di neraka jahanam. Na'udzubillah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sakhi garibu minallah, garibu minal jannah, garibu minannas, ba'idu minannar. Nabi SAW bersabda, orang dermawan itu dekat pada Allah. Orang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dekat kepada manusia. Benar ya? Dekat sama Allah, dekat ke surga, dekat sama manusia, dan jauh dari neraka. Itu orang dermawan. Wal bakhil ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, garibu minan nar. Orang pelit, jauh dari Allah, kemudian jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dari neraka. Itu orang pelit. Jadi jangan pernah jadi orang pelit. Berapa aja kita punya, kita bagi. Jangan jadi orang pelit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-jahilu sakhi ahabbu ilallah min al-'abid bakhil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmal qiyamah yadkhulul janna arba'a bighairi hisab. Al-'alim alladhi ya'malu bi'ilmihi wa man hajja wa lam yarfath wa lam yafsuk hatta mat. والشهيد الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الإسلام والسخي الذي اكتسب مالا من الحلال وأنفقه في سبيل الله بغير رياء فهؤلاء ينازع بعضهم بعضا أيهم يدخل الجنة أولا. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, kalau datang hari kiamat, afwan, al-jahilus sakhi, orang bodoh yang dermawan, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah daripada orang yang rajin ibadah tapi pelit. Rajin ibadah tapi pelit, medit. Sedekahnya, masya Allah. Diajakin ibadahnya. Orang bodoh tapi dermawan, lebih Allah cintai daripada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah tapi pelit. Punya harta kayak gak punya. Allah, gak enak orang hidup pelit. Gak enak. Pelit, dipikir apa kalau dia punya harta dibagi, habis hidupnya, habis gitu. Udah gak punya apa-apa. Na'udzubillah. Padahal gak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada investasi dengan Allah. Investasi akhirat. Orang-orang pada lomba-lomba di dunia main saham. Ini itu dan lain sebagainya, enggak ada yang lebih nguntungin daripada investasi akhirat. Saham kita di akhirat lebih nguntungin, enggak ada yang rugiin kita. Kalau itu di akhirat. Nah, ini tabungan kita, sedekah, nolongin orang, ngasih makan orang, itu kita nginvest apa enggak? Invest. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq malah di dunia beli tanah di akhirat. Enggak mau dia beli tanah di sini aja, dia mau beli tanah di akhirat. Gimana caranya? Ada enggak kita yang mau beli tanah di akhirat? Gimana caranya? Sedekah di dunia, beli tanah di akhirat. Nolongin orang di dunia, sama aja kita bakal ditolong di akhirat. Begitu. Itu bentuk daripada kedermawanan. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar dulu beli pohon. Orang Yahudi yang kelaparan karena ngarepin kebon di surga. Harganya enggak wajar pohonnya. Ditukar sama kebonnya Sayyidina Abu Bakar yang ada di Madinah kala itu. Ditukar sama Sayyidina Abu Bakar, bayarin tuh apa ambil tuh kebon aneh yang ada luasnya tuh ribuan meter katakan gitu. Tukar sama satu pohon ini yang Nabi lagi tawar. Saya tukar. Tapi kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, gantinya apa ya Rasulullah? Aku gantikan untukmu tanahmu di surga. Oh, kelar kata Sayyidina Abu Bakar. Deal, dijual sama Yahudi. Kata Yahudi, Yahudi berasa untung. Sayyidina Abu Bakar dapatnya pohon satu. Tapi dia enggak mikir keuntungan itu bukan di dunia, tapi keuntungan itu adalah di akhirat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumal qiyamah yadkhulul jannah arba'." Kata Nabi SAW, apabila datang hari kiamat, masuklah dari di situ empat orang yang masuk tanpa hisab. Siapa aja mereka? Pertama, al-alim alladhi ya'mal bi'ilmi, orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Pertama, masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang kedua, man hajjah walam yarfuth walam yafsuk. Orang yang haji tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang enggak benar, tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang dalam hajinya, hattamat, sampai dia meninggal, dia jaga. Tuh, dia mati dalam keadaan bidun hisab, masuk surga bidun hisab, orang haji. Kemudian siapa lagi? Wasyahid alladzi qatala fil ma'raka ala kalimatil islam. Orang yang mati syahid, yang terbunuh di medan perang karena menegakkan kalimat Islam. Wassakhi alladzi iktasaba malan minal halal wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya. Kemudian siapa yang keempat? As-sakhi, yang dermawan, yang mana dia itu mencari rezekinya dari jalan yang halal dan dia infakkan di jalan Allah tanpa riya. Kata Nabi SAW, mereka nanti bakal berebutan satu dengan yang lain, siapa di antara mereka yang masuk surga lebih dulu. Oh, saling berebutan, dia berempat. Nih, ulama, haji, kemudian orang yang syahid, tinggal di syahid, kemudian orang yang dermawan, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tanpa riya. Wa an Ibnu Abbas qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ibadan yaqtasuhum bin ni'am li manafi'ul ibad faman bakhala bitilkal manafi' 'ala al ibad nagalaha Allah ta'ala anhu wa hawwalaha ila ghairi. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sakha shajarah min shajaril jannah aghsanaha mutadalliyatu ila al ard faman akhadha bi ghusnin minha gadahu dhalikal ghusnu ila al jannah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala as-sabr was-samaha. Wa ruwiya al-Muqaddam ibn Syarih an Abi an jiddihi qala qultu ya Rasulullah dullani ala amal yadkhuluni al-jannah qala inna min mujibatil maghfirah badhlu at-ta'am wa ifsha'is salam wa husnul kalam. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang diistimewakan dengan beberapa kenikmatan. Allah punya hamba yang Allah berikan keistimewaan, mereka diistimewakan dengan beberapa nikmat. Yang mana? Yang dapat dilimpahkan kepada hamba-hamba Allah lain. Dikasih nikmat, tapi nikmat itu bukan buat dirinya aja, tapi dia bisa ngebagi nikmat itu kepada hamba-hambanya yang lain. Dikasih rezeki, tapi dari rezekinya dia bisa bagi rezekinya buat orang lain. Dikasih tempat yang bagus, tapi dari tempat yang bagus itu dikasih. Habib Umar bin Hud al-Attas ya, Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Attas, kita kalau ke tempatnya beliau yang di Cipayung, beliau dulu punya pavilion yang disediain untuk tamu-tamunya, dikhususkan untuk tamu-tamunya. Masya Allah, orang-orang kalau ke sana dijamu, makannya stamin, gak usah bingung lagi. Dan itu gak tanggung-tanggung jamuannya, dikasih dengan jamuan terbaik dari sisi beliau. Ini orang yang dikasih kelimpahan rezeki bisa ngasih enak orang lain, bisa kasih nikmat orang lain, bisa kasih keenakan buat orang lain. Itu pilihan, hamba pilihan. Kalau siapa dari kita yang kepengen jadi kayak gitu, kita minta sama Allah, ya Allah limpahin saya rezeki bukan untuk saya doang, tapi rezeki yang bisa saya berikan juga kenikmatannya kepada orang-orang lain. Nikmat yang bisa saya bagikan juga kenikmatan ini kepada yang lain. Maka Allah SWT bilang, apabila ada di antara orang yang diberikan kelebihan itu lalu dia kikir terhadap hamba-hambanya Allah, maka Allah akan pindahin kenikmatan itu kepada hambanya yang lain. Itu sifatnya sementara. Ada orang dikasih harta banyak tapi kikir, gak pernah mikirin orang, gak pernah ngebagi nikmat sama orang. Kata Allah, itu sifatnya sementara. Suatu saat, kata Nabi, Allah pasti pindahin kenikmatan itu kepada hambanya yang lain. Dan dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, as-sakha syajarah min syajaril jannah. Katanya dermawan itu adalah salah satu pohon dari pohon surga. Yang mana dahan-dahannya itu bergantungan di bumi. Tergantung di bumi, dahannya itu loyor ke bumi. Barang siapa yang mengambil, memetik sebuah dahan. Siapa yang ngambil? Man akhaza. Kata Nabi SAW, siapa yang ngambil sebuah dahan dari dahan-dahan itu, maka dahan itu bakal nuntun dia ke surga. Dermawan. Ingat, dermawan. Kita kalau mau punya rezeki, jangan minta untuk diri sendiri. Selalu minta kepada Allah untuk berbagi kepada yang lain. Jadi kalau ente minta sama Allah buat berbagi kepada yang lain, di situ ada rezeki ente, ada rezeki orang lain. Berarti dapatnya lebih banyak. Tapi kalau kamu mintanya sama Allah cuma buat kamu, ya udah buat kamu doang. Subhanallah ya. Meminta mudah-mudahan Allah kasih kita hati yang lapang, yang luas, biar kita menjadi orang-orang yang dermawan. Dan dalam riwayat Nabi SAW bersabda, amal apa katanya yang paling afdol? Amalnya sabar dan amalnya lapang dada. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW, gala gultu ya Rasulullah dulluni ala amal yadkhulu innal jannah. Ada seorang sahabat yang nanya, wahai Rasul, tunjukkan kepadaku amal yang membuat aku masuk ke dalam surga. Maka dijawab oleh Nabi SAW, sungguhnya di antara hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan ampunan Allah, ya, mendapatkan ampunan Allah, sebab mendapatkan ampunan Allah apa itu? Memberikan makan, mengucapkan salam, menyebarkan salam, ifsya'us salam pada orang, mengucapkan salam, kemudian wa husnul kalam, bicara dengan kata-kata yang baik. Itu tiga, ngasih makan, nebar salam, kemudian berbicara dengan kata-kata yang yang baik. Insya Allah itu menjadi sebabnya Allah menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anugerah, ya, orang-orang yang dermawan, yang senantiasa memberi makan, orang-orang yang selalu menyiarkan salam, menebarkan salam, menyapa orang dengan keramahan, dan juga menjadi orang yang selalu berbicara baik. Mudah-mudahan kedermawanan menjadi salah satu sifat dan perangai kita yang insya Allah akan menuntun kita bersama menjadi orang-orang yang akan kelak bersama bersanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk semuanya yang hadir. Mudah-mudahan kita doain majelis kita selalu tercurah keberkahan dari Allah. Setiap jemaah yang hadir dengan segenap hajatnya, mudah-mudahan Allah ijabah, Allah sampaikan hajatnya, ya, mudah-mudahan yang jauh, yang dekat, semua mendapat pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna untuk mereka. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, Allah berikan kemudahan untuk setiap kesulitannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis kita selalu tercurah keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan pembangunannya segera selesai, segera rampung demi kenyamanan para jemaah. Mohon maaf untuk yang duduknya enggak nyaman, tapi insyaallah biar kita enggak nyaman di dunia, insyaallah kita nyaman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa mujibus sa'irin, dan serta keluarga besar Allah limpahin rezeki yang halal yang barokah. Digabulkan semua hajat dan kita semuanya yang hadir ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya mujibus sa'ilin, terima kasih atas perhatian yang kurang lebih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila ila hadratil mukarramah Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad Bari bin Syabu Bakar bin Salim yang telah menyampaikan pelajaran dari kita Mukasyafatul Qulub. Kita dapat mengambil manfaatnya dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa rutinitas kita untuk pembangunan marhaba Mikail Limata.